makalah. Kita masih berada di dalam bab nawahis salat, perkara-perkara yang diharamkan dan dilarang di dalam salat. Yang terakhir kalau enggak salat kita sampai ke apa? Penyebutan tidak bolehnya menggunakan pakaian yang diharamkan. Iya. Nah, berkata al-muallif hafizahullah wa lubsul muharram, dan memakai pakaian yang diharamkan. Kal hariri, seperti pakaian sutra, lir rijal min ghairi udhrin, bagi laki-laki tanpa ada udhur. Nah, udhur seperti apa ikhwan? Kita jelaskan dahulu. Seperti gatal. Nah, fafil babi ahadith, maka di dalam bab ini ada beberapa hadis yang menunjukkan haramnya. Minha hadithu Umar ibn al-Khattab fi sahihaini, di antaranya hadisnya Umar ibn al-Khattab di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hariri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang memakai harir, memakai sutra, nah, kain sutra. Illa hakadha, kecuali seperti ini. Wa asyara bi isba'aihi, dan sambil Rasulullah SAW mengisyaratkan dua jarinya, allati talyanil ibham, yang apa, dua jari itu ada setelah ibu jari, ibham itu ibu jari, jadi kecuali segini gitu. Dalam riwayat yang lain segini. Dan dalam riwayat yang lain segini, empat jari. Jadi itu batas, empat jari. Selebih dari itu haram. Ya, jadi menunjukkan boleh menggunakan sedikit dari kain sutra tersebut, kurang dari empat jari. Selebih dari itu masuk dalam hal-hal yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dijelaskan nanti dalam kitab yang berkenaan masalah pakaian. Wa sayati tafsilu hadza fi kitabil libas, dan ini akan datang perinciannya dalam kitabul libas, kitab yang berbicara masalah pakaian. Ya, yang jelas semua model pakaian diharamkan, tidak boleh untuk dipakai. Nah, termasuk juga di antaranya pakaian apa ikhwan? Pakaian muza'far. Apa itu yang warnanya itu seperti orange. Pakaian berwarna orange. Pakaiannya apa? Biksu, para biksu. Nah. Ya, itu dihindari pula. Dalam masalah pakaian berwarna merah murni itu terjadi khilaf memang di kalangan para ulama. Tapi sebaiknya ditinggalkan. Ya, dan juga memakai pakaian apa? Pakaian syuhra, nanti ada penjelasannya. Ya, dan memang semua kembali kepada kesahihan sanadnya, sebab tentang pakaian syuhra itu di dalam sanadnya ada pembicaraan. Wallahu a'lamu bishawab. Wa amma talaffutul ainaini, adapun apa talaffut, apa itu talaffut, menoleh, menjadikan menoleh-nolehkan kedua mata gini-gini. Jadi sholat noleh, itu orang-orang Arab banyak sekali, banyak. Nah, sebagian masyayikh seperti itu sholatnya. Nah, itu ainain yang disebutkan di sini, talafutul ainain, yakni menoleh-nolehkan kedua mata. Nah, ini beliau masukkan ke dalam hal yang terlarang. Ya, Fali hadithi Aisyah tafis sahihain, berdasarkan hadith Aisyah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, alil iltifati, tentang hukumnya iltifat, menoleh, di sholat, di dalam sholat. Coba terjadi perbedaan ya ikhwan, antara perkataan muallif ketika dia mengatakan talafutul ainain. Ini menunjukkan bahwa yang dia maksudkan di situ apa? Menolehkan, menggerak-gerakkan kedua mata. Paham ini ya? Sedangkan di dalam hadis itu, di dalam hadis bukan maksudnya itu menggerakkan kedua mata, tapi menoleh, noleh. Ya, kepalanya ditolehkan, noleh. Ke kanan, ke kiri. Bisa difahamin ya? Beda ini. Jadi yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang hukum iltifat, menoleh fis sholati, di dalam sholat. Pahamin ya? Termasuk juga yang dimaksud dengan menoleh adalah ya ketika mata itu memandang ke tempat yang lain. Tapi biasanya kalau yang dimaksud dengan iltifat lebih umum daripada itu, termasuk kepala ini, kepala menoleh kanan dan kiri ya. Aisyah bertanya tentang hukumnya menoleh itu di dalam sholat. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa likhtilasu, itu adalah curian, itu adalah rampasan. Begitu. Yakhtalisuhu syaitanu, yang syaitan berhasil merampasnya. Min sholatil abdi, dari sholatnya seorang hamba. Jadi itu rampasan dari syaitan. Ya. Maka di dalam hadis ini secara zahir menunjukkan bahwa menoleh itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Karena syaitan merampas. Nah. Ya, dan yang dibahas di sini wallahu a'lam bishawab, para ulama ketika mereka menyebutkan iltifat yang dimaksud adalah menoleh, itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adapun masalah melihat, itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melihat ke atas. Kita telah bahas dahulu raf'ul basar, tentang mengangkat pandangan ke langit. Itu hukumnya haram. Raf'ul basar. Ya, dan ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang permasalahan itu, beliau tidak menyinggung sama sekali tentang masalah menoleh. Tapi beliau membahas khusus masalah an-nazar, melihat. Ya, bahwa melihat yang terbaik yaitu melihat ke tempat yang itu membuat dia lebih khusyuk. Kalau ke tempat sujud itu lebih khusyuk, maka melihat ke tempat sujud. Ya. Nah, kalau ke tempat yang lain itu menjadikan dia lebih khusyuk, disebabkan karena ketika dia menghadap ke tempat sujudnya tidak khusyuk, maka ke tempat yang lain itu dia menghadap ke situ. Ya, mungkin misalnya ketika dia ke tempat sujud, di tempat sujudnya itu banyak gambarnya, misalnya sajadah, ya, ada gambar pantainya, ada gambar pohon kelapa. Nah, sehingga ingatannya itu ke pantai. Nah, kalau dia menghadap ke tempat yang lain, misalnya lebih khusyuk, tidak apa-apa. Nah, ya, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lamu bissawab. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sewaktu beliau dihajar oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, sampai ketika beliau mengucapkan salam pun tidak dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengucapkan salam pada kaum muslimin tidak menjawab, ya kan? Nah, tapi beliau tetap sholat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam riwayat itu, kata Ka'ab bin Malik, dan saya ketika melaksanakan sholat usarikuhun nazar, saya curi-curi pandang kepada Rasulullah. Jadi ketika dia melihat Rasulullah, Rasulullah gini. Ketika saya melihat ke tempat sujud saya begini, Rasulullah melihat lagi kepada Ka'ab bin Malik. Ketika saya melihat lagi kepada Rasulullah, Rasulullah gini. Jadi Rasulullah, Ka'ab bin Malik melihat. Nah, itu dia diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang seperti itu perbuatan diharamkan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari? Nah, ya, curi pandang Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala. Tapi sebaiknya memang melihat ke tempat yang lebih khusyuk. Nah, jangan mentang-mentang boleh seperti mata yang pakai dinamo itu yang gak berhenti melihat sana kemari. Pernah salah seorang ikhwan begitu mengetahui ini, ya biasa kan kalau di Indonesia gak tahu tentang ini, taunya melihat ke tempat lain gak boleh, tempat sujud. Begitu kita datang ke sana ke Yaman, orang sholat santai. Ya, orang sholat kayak gitu. Nah, sampai masyayikh begitu, masyayikh Syekh Mubil seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Nah, itu yang nampak yang zahir, wallahu a'lam ya. Nah, kita lihat dari mata beliau. Nah, Nu'man, masyayikh seperti itu sholat. Nah, suatu hari ada ikhwan yang tahu itu, ikut-ikutan sholat. Nah, kebetulan anak berada di depan waktu itu. Anak lihat, wah ini mulai ikut-ikutan ini, anak bilang. Nah, pas berbapasan mata dia dengan mata anak, anak tersenyum. Dia hampir ketawa terus nutup mulutnya. Habis sholat marah sama anak, salah sendiri kamu. Kamu kenapa melihat ke anak? Anak kan gak sholat. Kamu yang sholat kenapa lihat ke anak? Nah, jadi ya berusaha dihindari, mencari tempat yang lebih khusyuk. Adapun masalah iltifat di dalam sholat memang asal hukumnya tidak boleh, tidak diperbolehkan. Asal hukumnya tidak diperbolehkan. Tapi para ulama mengecualikan dalam beberapa hal. Apabila seorang itu butuh gitu, dalam kondisi ada hajat untuk menoleh, maka diperbolehkan untuk menoleh. Dan itu berdasarkan beberapa dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya hadis, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sahal Ibnu al-Hamdaliyah. Radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus mata-mata. Yang mata-mata ini ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengintai musuh. Ya, maka ketika mata-mata ini berangkat, itu Rasulullah SAW sambil sholat dan beliau mengikuti di mana berangkatnya mata-mata tersebut, dilihat, ditoleh oleh Nabi SAW sambil sholat, dilihat mata-mata ini. Nah, berangkat ke tempat musuh. Ya, dan Rasulullah SAW menoleh. Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Utsman bin Abil As, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seseorang dari kalian itu merasakan was-was di dalam salatnya, terganggu di dalam salatnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ajat pula an yasari, hendaklah dia meludah di sebelah kirinya. Di dalam sholatnya salah sama rat sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu dia mengucapkan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi kalau dia was-was, dia boleh meludahi bagian kiri. Ya, menoleh kan berarti sebelah kiri, tak. 3 kali. Nah. Ya. Lalu dia ta'awud. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dari hadis ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bolehnya menoleh apabila ada kondisi yang menghendaki itu. Akan tapi kalau tanpa sebab dan tanpa ada hajat, maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan dan haram. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagian para ulama juga membagi bahwa penoleh itu ada 2 macam menoleh. Ada menoleh hatinya dan ada yang menoleh jasmaninya. Kalau yang menoleh jasmaninya kita sudah bahas. Ada yang boleh, ada yang tidak diperbolehkan. Kalau ada hajat maka diperbolehkan. Tapi kalau yang menoleh hati, maka ini kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini seorang sulit untuk menolaknya. Ya, yang hubungannya masalah ikhlas, khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Wala syakka anna hunaka manhiyatin ukhar, dan tentunya ya, ini tidak terlepas lagi bahwa di sana ada hal-hal yang terlarang lainnya. Walakinna hadhihi mujmaluha, Akan tetapi larangan-larangan yang disebutkan di sini secara global. Nas'alullah as-sawaba fil qawli wal amal, maka kita memohon kepada Allah untuk dibenarkan dalam perkataan dan amalan, perbuatan. Berarti dengan demikian alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang berkenan tentang hal-hal yang terlarang dalam sholat. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita masuk ke bab yang baru, yaitu babul jama'ati wal imamah, bab yang berkenan tentang sholat jamaah dan al-imamah. Wallahu a'lamu bis-shawab.